Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa huwa al-ismu ay istilahan, ini pengertian dari naibul fa'il ya. Naibul fa'il adalah kalimat isim. Naibul fa'il adalah kalimat isim. Isim secara istilah nahwu ya. Isim ini secara istilah nahwu. Wa turiza bidzalik anil fi'li wal harfi. Jadi naibul fa'il adalah kalimat isim. Kalimat isim ini mengecualikan kalimat fi'il dan kalimat huruf. Jadi fi'il dan huruf ini tidak bisa menjadi naibul fa'il. Fa'innahuma layakumani maqamal fa'il. Kalimat fi'il dan kalimat huruf, keduanya tidak bisa menempati tempatnya fa'il. Jadi yang bisa menempati tempatnya fa'il hanyalah kalimat isim saja. Qauluhul marfu'u. Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa. Jadi i'rabnya adalah rofa. Imma lafdhon kadzuriba zaidun au takdiron. Kadzuribal fata au marfu'un mahalan. Jadi rofa itu ada tiga ya. I'rab rofa itu ada tiga. Ada yang terucap, ada yang tidak terucap, ada yang tempatnya saja. Yang terucap tentunya dzuriba zaidun ya. Kata zaidun ini huruf dalnya dibaca dhommah dan dhommahnya terucap, dhommahnya terlihat. Contoh yang tidak terucap adalah dzuriba alfata. Alfata ini huruf terakhirnya berupa alif. Mestinya alfata ini i'rabnya tandanya dhommah mestinya. Karena isim mufrad. Tapi berhubung akhir kata berupa alif, maka dhommahnya tidak bisa terlihat. Itu namanya takdiron. Atau naibul fa'il itu dibaca rofa, tapi tempatnya saja yang rofa. Kakaulika dzuriba haza. Seperti contoh dzuriba haza. Haza ini naibul fa'il. Tapi i'rabnya tidak rofa. Mengapa tidak rofa? Karena haza ini mabni. Isim isyarah itu mabni. Jadi walaupun haza ini mabni, tapi tempatnya adalah tempat rofa. Jadi yang rofa hanyalah tempatnya saja, bukan kata hadza ini yang rofa, tapi tempatnya rofa. Fadzuriba fil amtsilati al madkura fi'lun madzin mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Kata dzuriba di contoh yang disebutkan, tiga contoh yang disebutkan adalah fi'il madzi yang dimabnikan untuk fi'il yang fa'ilnya tidak disebutkan. Namanya mabni lima lam yusama fa'iluhu. Dimabnikan untuk fi'il yang fa'ilnya tidak disebutkan. Jadi ma ini isinya fi'il ya. Fi'il yang fa'ilnya tidak disebutkan. Wa zaidun wal fata wadha min hadha kullun minha naibu fa'il. Tiga contoh sebelumnya yaitu zaidun, kemudian fata dan za saja. Yang isim itu cuma za, hanya ini bukan isim, ini kalimat huruf. Jadi zaidun, fata dan za dari kata hadza, semuanya itu adalah naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Fa zaidun marfuun bi dhammatin dhahirah. Kata zaidun rofaknya dengan dhommah yang terlihat. Dhommahnya terlihat. Wal fata marfu'un bi dhommatin muqaddarah 'alal alif mana amin dhuhuriha ta'abbur. Dan kata fata itu rofaknya dengan dhommah yang terkira-kirakan, yang terbayangkan di huruf alif. Yang menghalangi terlihatnya dhommah adalah tidak mungkin memperlihatkan dhommah. Kenapa tidak mungkin ya? Karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Kalau ada kata yang akhirnya berupa alif, itu alasan ketidakterlihatan alamat i'rab adalah ta'adzur ya. Ta'adzur itu tidak mungkin memperlihatkan. Wa dha mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Dha adalah kalimat yang dimabnikan sukun dan menempati tempatnya rafa ya. Jadi seperti penjelasan saya tadi. Qauluhu allazi.